soal ketentuan panjang pendeknya sholat wajib itu seperti apa. Apabila jamaah, maka imam itu tidak boleh panjang-panjang dalam sholat wajib. Nah, imam tidak boleh baca surat panjang-panjang dalam sholat wajib. Nah, terus yang dibaca pendek-pendek saja, misalnya surat Qaf 3 muka. Nah, itu. Atau yang 2 muka, misalnya surat banyak atau murah, atau misalnya yang 1 muka setengah, surat Jumu'ah, surat Al-Munafiqun, surat Sof, As-Sof, itu 1 muka setengah. Atau yang 1 muka, 1 muka seperti surat Abasa wa Tawalla. Nah, 1 muka. Nah, jadi itu. Nah, yang paling pendek secara umum sholatnya Rasulullah hampir selalu pendek, jarang-jarang panjang, adalah sholat maghrib, baca seperti lam yakunil ladzina kafaru, lam yakunil ladzina kafaru. Nah, jadi sekitar itu. Subhihi wa rabbikal a'la lebih pendek daripada lam yakunil ladzina kafaru. Nah, jadi itu yang paling pendek sholat maghrib. Yang paling panjang sholat subuh. Sholat subuh selalu kayak gitu. Maksudnya, nah, jarang maghrib baca sholat, baca surat the yang panjang. Tapi pernah sholat maghrib rakaat pertama baca surat Qaf. Nah, dan Qaf itu 3 muka. Nah, mantap ya. Itu. Adapun kuliah dan kulhu itu disunahkan untuk ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh. Ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh sunnahnya baca kuliah dan kulhu setelah Fatihah. Kuliah ayyuhal kafirun rakaat kedua setelah Fatihah kulhu wallahu ahad. Nah, lah bagaimana kalau gitu kita sekarang? Kalau gitu kita sekarang itu langsung mulai kalau sholat wajib baca surat yang itu tidak panjang-panjang, 3 muka sama 2 muka. Sholat wajib lah, wah umatnya yo buyar. Kalau gitu pelan-pelan, pelan-pelan. Yang asalnya 1/2 muka ditambah 3 baris, tambah 1-2 ayat. Nah, dari itu sujud sama rukuknya bagaimana? Sujud sama rukuknya bacaan standar, baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Gak apa-apa, sekali gak apa-apa, lebih dari sekali gak apa-apa, sekali gak apa-apa. Nah, dari itu. Dan waktu baca itu posisi ketika sudah tenang, supaya pasti ada tumaknina. Kalau baca itu sambil berjalan, bacaannya cukup, nanti tumakninanya tidak ada. Lakum dinukum waliyadin. Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma rabbana rabbana wa lakal hamdu allahu akbar subhanaka. Itu nanti bacaannya cukup banter ya, cukup benar. Sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar, itu enggak ada berhentinya. Kalau enggak ada berhentinya itu enggak ada tumaknina, enggak sah salatnya. Nah, tumaknina harus ada. Apa tumaknina itu? Tumaknina itu badan diam dalam setiap posisi salat. Itu disebut dengan tumaknina. Tumaknina itu bukan bacaan. Tumaknina itu badan tidak bergerak, badan diam dalam setiap posisi sholat. Posisi berdiri, posisi rukuk, posisi itidal, posisi sujud, posisi duduk di antara itu harus ada waktu diam, tidak bergerak. Diam bukan bicara, diam maksudnya tidak bergerak. Tenang, tidak bergerak. Selama apa? Selama bacaan yang paling pendek wajibnya. Semakin panjang semakin bagus. Misalnya yang paling pendek, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli. Nah kan paling 2 detik ya. Atau 3 detik. Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, 2-3 detik gitu aja. Tapi enggak jalan terus ya. Itu sudah sah. Sudah sah. Tapi yang bagus ya baca yang agak panjang lagi. Rabbi ufirli warhamni wahdini wa'afini warzukni. Nah, misalnya seperti itu.